Mas Rudi. Beberapa hari yang lalu, di saat aku meninggalkanmu, ternyata ada sebuah kejadian yang membuat hatimu terluka. Apakah benar? Betul sekali. Gak apa-apa. Apapun itu, aku di sampingmu. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari. Tepuk tangannya dulu buat Laskar Kabudan. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Udik juga ya. Anak main. Sesajian bendera akhir sebuah cinta. Aku tahu ya, bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Walas dulu Mas Nano, Laskar Kabudan. Putus asa diri ini. Seandainya kau tahu, aku sangat merindukan suara merdumu, Mas. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Jangan menyesal. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka.